Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan saya Uzaidi Udanis dan anda sedang mendengar Politik Malaysia Podcast yang disiarkan di Radio Tetarik YB.FM dan juga anda boleh download bila-bila masa di iTunes Store. Tetamu kita kali ini adalah yang bahagia Datuk Dr. Sini Kamarul Rajdan, Haji Salim, Pengarah Urusan Syarikat Perumahan Negara Berhad atau dikenali sebagai SPNB, sebuah syarikat yang dimiliki penuh oleh Ministry of Finance Incorporated yang bertujuan menyediakan rumah mampu milik yang berkualiti kepada setiap keluarga sejajar dengan objektif perumahan negara. Selamat datang, Datuk. Ya, terima kasih. Okey, bajet 2017 ni kan, kita dapati banyak mendapati alokasi yang besar untuk rakyat. Saya dapat tahu kerajaan memperuntukkan 1.9 bilion ya untuk perumahan rakyat. Apa komen Datuk? Ini membuktikan kerajaan serius dalam menangani masalah yang dihadapi oleh rakyat dan dalam konteks ini masalah perumahan. Kita sudah sedia maklum bahawa masalah perumahan ini telah mula menjadi isu utama semenjak daripada 2 tahun yang lalu. Jadi pada asalnya kerajaan cuba menangani isu tersebut dengan memperkenalkan skim rumah utama itu. Kerana pada peringkat awal kita menjangkakan masalah yang dihadapi ini adalah disebabkan kesukaran untuk mereka mendapatkan pinjaman. Tetapi walau bagaimanapun ianya masih tidak menjawab lagi isu sebenar yang mendatangkan masalah tersebut, iaitu harga rumah yang terlalu tinggi. Dan faktor utama yang menyebabkan harga rumah itu tinggi adalah disebabkan oleh kekurangan rumah-rumah mampu milik di pasaran. Dalam arti kata lain, permintaannya tinggi tetapi penawaran rumah mampu milik dalam pasaran sangat kurang. Oleh sebab itulah, maka menyedari hakikat ini, kerajaan memilih untuk memperkenalkan satu bajet yang memberi respon kepada masalah kekurangan rumah mampu milik ini. Dan alhamdulillah, kerajaan setuju menawarkan 1.9 bilion ringgit untuk dijadikan sebagai modal permulaan bagi melaksanakan pembinaan lebih banyak rumah mampu milik. Okey. Dari 1.9 bilion tu, berapa yang SPNB punya allocation? Kita telah diperuntukkan sebanyak 320 juta yang mana ia terbahagi kepada dua, iaitu 227 juta lebih kurang diperuntukkan kepada skim ataupun program rumah mesraya. Manakala bakinya akan digunakan untuk pembinaan rumah mampu milik di Shah Alam dan juga Sungai Buloh yang melibatkan pembinaan sebanyak 1,855 unit rumah mampu milik. Manakala yang rumah mesraya yang saya sebutkan tadi sebanyak 227 juta ringgit itu akan digunakan untuk membina sebanyak 21,000 unit. So bagaimana kawan-kawan kita boleh apply rumah ni? Adakah borang ke ataupun macam mana dia punya prosedur dia tu? Baik, kalau rumah mesrayat, semua sedia maklum bahawa pemohonnya mestilah berpendapatan RM3,000 ke bawah dan mereka hendaklah memiliki tanah. Maknanya kalau ada tanah di mana-mana, sama ada di bandar atau di luar bandar, dan mereka mahu membina rumah di atas tanah ini, asalkan pendapatannya di bawah RM3,000 dan keutamaannya diberikan kepada yang dah berkeluarga, dan juga pembeli ini adalah pemohon ini adalah pemilik rumah yang pertama, maka dia layak untuk mendapat rumah mesraya. Dan dalam rumah mesraya ini, cara untuk memohon adalah melalui pejabat-pejabat wakil rakyat ataupun pejabat-pejabat dan permohonan ini akan dikemukakan kepada SPNB melalui online. Dan melalui online ini kita akan memberikan jawapan sama ada permohonan itu layak. Dan sekiranya layak, maka akan ada proses seterusnya lah, iaitu penyerahan dokumen dan juga pembiayaan, perjanjian dan sebagainya. Okay, itu untuk program rumah saya. Untuk program rumah mampu milik pula, ianya terbuka kepada semua pembeli-pembeli yang berpendapatan di bawah RM7,000. Dan mereka ini adalah pembeli-pembeli terutamanya kepada yang layak di bawah skim rumah utama itu. Sekiranya sesiapa yang berminat boleh memohon dengan melawat tapak projek kita. Nanti kita akan wawarkan semasa pelancaran nanti, di mana di tapak projek kita ada wakil kita di sana, dan sesiapa yang berminat bolehlah melawat dan memberikan nama dan mengisi borang dan sebagainya. Itu standard. Okey. Okey, Datuk tadi, Datuk beritahu tadi pemohon mesti ada tanah sendiri. Itu jamin tanah tu adakah semestinya tanah rumah ataupun tanah agriculture ataupun macam mana? Baik, itu untuk rumah mesra ya. Program rumah mesra bukan program rumah pemilik ya. Kalau sekiranya mereka hendak memohon di bawah program rumah mesra, mereka mesti memiliki tanah. Dan tanah ini kita tidak ada syarat lah ya. Maka ianya perlu tanah untuk buat perumahan dan sebagainya. Asalkan tanah itu boleh didirikan rumah. Tidak melanggar peraturan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh kerajaan. Kalau sekiranya dibenarkan untuk mendirikan rumah, maka mana-mana tanah. Saya rasa agricultural land pun boleh buat rumah sendiri, ya, satu rumah. Kan? Kita ambil contoh Felda, penuh ke Felda. Dia dapat tanah kan? Yes. Di belakang rumah ni tu dibuat tanaman sama ada getah dan sebagainya. Tetapi di bahagian hadapan menghadap jalan biasa dibuat rumah. So itu pun tidak ada masalah. Okey, persepsi di media baru, beliau ramai kawan-kawan kita agak confused. Prima dengan SPNB ni sama ke? Jadi Datuk, sebenarnya objektif kita sama. Dan pada akhirnya kita menjadikan rumah untuk rakyat. Tetapi fokusnya berbeza. Fokus Prima ini adalah untuk mengumpulkan bagi penyediaan rumah bagi golongan menengah, kelas menengah. Maknanya golongan profesional, golongan keluarga muda dan sebagainya. Jadi golongan kelas menengah ini berpendapatan ya, di antara RM3,000 ke RM7,000 mana dulu pada kerajaan dan ini ya, yang mana mereka layak atau boleh memiliki rumah di harga antara RM100,000 ke RM400,000. Baik, di pihak SPNB fokus kita adalah mereka yang berpendapatan di bawah RM3,000. Ini fokus kita, dan penyediaan rumah kita merangkumi golongan yang berpendapatan menengah pun boleh, dan golongan yang berpendapatan sederhana rendah pun boleh. Dan fokus kita adalah melengkapi pembangunan di kedua-dua tempat, iaitu di bandar dan luar bandar. Berlainan dengan Prima, Prima fokusnya adalah untuk menyediakan perumahan di kawasan bandar. Dan selain daripada itu juga, kita memberikan tumpuan kepada program seperti pemulihan rumah tempatan yang mana ini tidak akan dilaksanakan oleh Prima. Dan SPB memang sejak pada mula perubahan kita, memang kita berfungsi untuk menyelamatkan projek-projek perumahan tempatan. Okey, pada siapa kawan kita yang ingin bertanya direct pada Datuk, nombor telefonnya 019-238-1875, 019-238-1875. Dan banyak soalan melalui Facebook dan Twitter, boleh saya tanya sikit? Ada daripada Hani Razif Bolender, dia bertanya, apa polisi terbaru mengenai pemulihan rakyat Malaysia yang berkahwin dengan pasangan bukan rakyat Malaysia, bolehkah dia apply melalui SPNB? Kalau sekiranya dia mengumumkan permohonan melalui pasangannya yang bukan rakyat Malaysia, sudah tentu tidak boleh. Tetapi kalau dia mengumumkan permohonan atas dia sendiri, walaupun dia berkahwin dengan pasangan bukan rakyat Malaysia, tidak ada masalah. Tidak menyerah. Kerana pada kita, pada akhirnya ialah penilaian kita siapa pemohon itu. Dan pemohon itulah yang sebenarnya yang layak, dan bukannya pasangannya ataupun kedua orang tuanya dan sebagainya. Walaupun beliau kahwin dengan dengan suami yang bangsa asing. Kita bukan menawarkan rumah kepada mereka. Tapi kita menawarkan rumah kepada pemohon atau pembeli. Dan pembeli ini dia mesti merupakan rakyat Malaysia. So daripada Tuan Azman Putra, dia kata kenapa pihak bank tidak mahu susah menyediakan pinjaman yang agak sesuai untuk perumahan rumah ni, ataupun ada cara-cara lain dia? Baik, inilah masalah yang sedang saya bangkitkan ya. Kerana saya telah menyelami perasaan dan isi hati pembeli-pembeli ini semenjak 2 tahun yang lalu. Saya mendapati kebanyakan daripada pembeli-pembeli, khususnya pembeli rumah buat pertama kali, golongan profesional muda, saya nampak ada masalah untuk membeli rumah. Dan masalah untuk beli rumah disebabkan kerana pinjaman, pinjaman tidak diluluskan oleh pihak bank. Yes. Kadang-kadang saya meneliti, ya, ramai orang kata, oh, mereka tidak dapat atau tidak layak untuk dapat pinjaman bank kerana mereka ada sitos atau siklis. Yes. Tapi apabila saya periksa balik, mereka ni tak pernah ada rekod itu pun. Tidak pernah ada rekod itu pun. Cuma pihak bank difahamkan tidak mahu mengambil risiko. Baik, kenapa ini berlaku? Saya difahamkan bahawa masalah risiko yang dimasukkan di sini ialah permintaan sangat banyak bagi golongan terutamanya berpendapatan RM4,000 ke bawah. Permintaan untuk membeli rumah pinjaman. Dan kebanyakan daripada mereka membeli rumah pada harga RM200,000 ke bawah. Yes. Sayangnya permintaan daripada golongan ini, saya dapati bank tidak mahu mengambil risiko. Ada yang diluluskan, tidak boleh menafi. Tetapi bilangannya berbanding dengan permintaan, ada jurang. Jadi saya telah pun berjumpa dengan pihak bank, cuma memahami apakah masalah yang menyebabkan mereka sukar untuk meluluskan pinjaman bagi golongan yang berperatan di bawah RM4,000 nak membeli rumah harga RM200,000 ke bawah. Sebab saya katakan risiko di pihak bank saya tak nampak tinggi. Ini disebabkan kerana jumlah pinjaman yang kecil dan juga dari segi kemampuan mereka, mereka memang mampu untuk membayar. Mengikut pihak bank, saya mendapat maklumat bahawa mereka mengatakan dari segi rekod pencapaian mereka yang NPL untuk golongan ini tinggi. Sebagai general lah. Ya, sebagai general. Berbanding dengan golongan yang berpatan RM4,000 ke atas. Yes. Ya? Yang beli rumah harga RM2,000 ke atas. Bayangkan mereka bukan pembayar yang baik. Manakala golongan yang di bawah itu, pembayarnya kurang baik. Cross-case. Dan mereka berbanding dengan NPL. Yes. Mereka bersedia mengambil risiko sebenarnya untuk memberikan pinjaman. Tetapi isu yang dihadapi sekarang ini ialah polisi bank negara. Apabila sesuatu bank itu menjalankan tanggungjawab sosial untuk membantu golongan muda memiliki rumah sebagai contoh, katalah dia luluskan pada tahun 2011, okay, saya telah pun menawarkan pinjaman untuk membeli rumah pertamaku yang berpatan bawah RM3,000 yang nak membeli rumah harga katalah RM200,000. Kemudian bila tiba tahun ni, peminjam-peminjam daripada semua peminjam yang diluluskan itu, NPL-nya meningkat kepada 10%. Yes. Ya? Baik, ini kita mikir tanggungjawab sosial. Kita nak membantu mereka memiliki rumah. Tetapi mungkin mereka ada masalah, kadang kereta rosak, perlukan bayar duit, kadang-kadang masalah keluarga dan mungkin nak kahwin dan sebagainya, jadi perlu duit, jadi tak mampu nak bayar pinjaman itu. Maka sekarang ni pun bila ditakrifkan, kalau tak silap saya lah, 3 bulan tak bayar dah itu masuk dah NPL kan? Yes. Jadi faktor-faktor ini telah menyebabkan keterjejasan kepada mereka, rekod mereka, dan menyebabkan bank juga terjejas lah. Apabila bank ini terjejas kerana NPL ini tinggi katalah sebanyak 10%, maka apabila dia lapor pada bank negara pertikaikan. Okey, kenapa NPL ni tinggi sangat? Jadi kenapa tidak direndahkan? Apa langkah-langkah telah diambil untuk merendahkan? Jadi bank negara telah menggunakan syarat yang ketat. Dan bank negara cuba untuk bandingkan bank-bank yang melaksanakan tanggungjawab sosial ini dengan bank-bank komersial yang lain. Sebab itulah kenapa kita dengar kebanyakan daripada bank-bank komersial di HSBC ke Standard Chartered dan sebagainya, bank-bank besar ini, mereka tak berminat nak menawarkan pinjaman perumahan untuk golongan yang berisiko seperti itu. Kerana pada dia rela untuk membayar penalti kepada kerajaan, berapalah sangat, kalau dibandingkan dengan NPL yang akan mereka hadapi dan rekod dan imej mereka. Terjejas. Ya, terjejas ya, disebabkan kerana faktor itu. Kerana pada setengah-setengah bank, mungkin dia nak mencapai NPL itu di bawah 1%. Kan? Jadi apabila dia lapor pada bank negara, oh, NPL dia nampak cantik. Tetapi hakikatnya bila tiba pada isu yang sebenar, dia tak menjalankan tanggungjawab sosial, malah dia sanggup membayar penalti untuk tidak menjalankan tersebut. Dan pada akhirnya siapa yang rugi? Yang rugi adalah masyarakat kita, negara kita, industri dan juga kerajaan yang berusaha untuk menolong. Dan akhirnya memberikan imej yang buruk kepada kerajaan, seolah kerajaan kita tidak membantu. Sedangkan dalam hal ini ialah permainan ya, dan juga toleransi yang sepatutnya berlaku di antara pihak bank dengan pihak bank negara dan juga peminjam. Jadi kalau ada toleransi dan persefahaman yang wujud antara pihak bank memberikan pinjaman, pihak bank negara sebagai regulator dan peminjam sebagai apa ni pemohon, maka saya tidak nampak masalah ini akan berlaku. Sekarang ni saya yang nampak masalah ini berlaku kerana ada wujudnya pertikaian. Dan pertikaian ini saya rasa boleh diselesaikan. Boleh diselesaikan. Boleh diselesaikan. Cuma perlu ada satu kaedah dan mekanisme. Adakah bank negara ini takut, takut mengambil mana tahu di apa mengikuti di negara-negara barat ya, yang mana housing loan ya, dia agak tua. Ya, bahawa mengambil pengajaran daripada apa berlaku di Amerika di Syarikat England, prime market. Yes. Dan sebab itu bank negara sebagai sebuah bank regulator yang mengawal industri perbankan negara ini akan mengambil langkah-langkah yang proaktif dan preemptif untuk memastikan perkara itu tidak berlaku di negara kita. Bagus. Memang saya akui itu satu keadaan terbaik. Tetapi mari kita nilaikan. Apakah faktor berlaku di Amerika Syarikat itu semata-mata soal subprima pemohon dengan peminjam? Maknanya pemohon meminjam daripada bank lebih daripada kemampuannya. Yes. Saya tak fikir itu faktor sebenar. Kerana kalau kita menyelami masalah berlaku di Amerika Syarikat, yang menjadi utama kepada masalah subprima ini ialah kerana nilai, value harga rumah itu berbanding dengan jumlah yang dipinjam itu tidak selari. Jadi di sinilah letaknya faktor-faktor risiko. Tapi dalam negara kita ini, kebanyakan benda rumah-rumah yang kita beli, harganya tidaklah begitu tinggi. Kerana kita bandingkan kenaikan harga rumah yang berlaku dalam pasaran sekarang ini, tetapi masih lagi boleh dianggap sebagai satu kenaikan yang positif, mencerminkan faktor dan pembangunan sebenarnya dalam negara. Walaupun ada unsur-unsur spekulasi, kita tak boleh nafikan, tetapi pada kebanyakan ialah satu kenaikan yang menggambarkan keadaan ekonomi semasa. Jadi kalau itu berlaku, maka apakah cara yang kita boleh ambil kira di sini? Mungkin kalau kita lihat pada saya, macam skim rumah pertamaku, kalau dah kerajaan kenakan skim rumah pertamaku sebagai satu asas untuk membantu bank-bank dan memastikan bank boleh memberikan pinjaman tanpa rasa ragu-ragu dan was-was. Mengapa tidak gunakan peluang ada skim rumah pertama untuk memperbanyakkan lagi pinjaman kepada peminjam sebagai satu asas untuk mengurangkan risiko kalau dari segi pinjaman biasa tidak boleh diberikan. Jadi ini perkara ini saya fikir kita boleh mencapai kata sepakat. Ya, di antara pihak bank negara, pihak bank dan juga pihak peminjam boleh mencapai kata sepakat macam manakah keadaan terbaik untuk mengatasi isu ini. Supaya pada akhirnya ialah kita berjaya mengatasi masalah ketidakcukupan rumah mampu milik dalam negara kita. Dan peningkatan bilangan rumah mampu milik dalam negara kita, sekiranya itu berlaku, saya yakin boleh merendahkan atau mengurangkan paras harga yang meningkat sekarang ini, melonjak sekarang ini, ke satu paras yang munasabah, yang membuktikan gambaran sebenar. Berapa harga range of rumah yang dibina oleh SPNB ni? Kita bergantung ya. Kita punya pembangunan ni pembangunan bercampur. Kita membina rumah, ada rumah kos rendah, ada rumah kos sederhana rendah, rumah kos sederhana dan ada juga rumah kos sederhana tinggi. Yes. Jadi kita pelbagai. Jadi harga yang kita tawarkan untuk rumah kos rendah biasanya RM35,000 ke RM40,000. Manakala rumah kos sederhana rendah kita jual pada harga RM50,000 ke RM60,000. Dan ataupun kadang-kadang mencapai RM80,000. Kalau rumah kos sederhana biasanya kita jual antara RM80,000 ke RM250,000, RM300,000. Dan manakala rumah kos sederhana tinggi kita jual yang atas lah daripada RM250,000. Kita ada juga rumah-rumah kedai, kebanyakan ini bahagia di antara RM200,000 ke RM400,000. Jadi banyak range ya? Kita banyak range. Banyak range ya, berbanding pada dengan pada lokasi. Pada lokasi. Bagaimana pihak SPNB mengekalkan kos, padahal kos setiap hari naik, meningkat kos bahan binaan, simen semua itu naik. Macam bagaimana boleh, adakah disubsidize oleh government atau macam mana tu? Tidak boleh dinafikan bahawa ada peningkatan kos ya yang berlaku dalam pasaran, dan sudah tentu kita harus mewujudkan satu refleksi yang munasabah terhadap peningkatan kos ini. Maksud saya, sebentar kita mungkin ada soalan ya. Hello. Hello. Hello. Ada soalan kepada Datuk ke? Ya, ya, ya, ya. Okey, siapa nama siapa? Syukri. Cik Syukri, dari mana Syukri? Daripada Selayang. Daripada Selayang. Teruskan Cik Syukri, pada Datuk. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum. Ini saya ada satu, ada dua lah persoalan yang sebenarnya yang saya nak sampai, nak tanya kepada SPNB. Boleh, boleh. Okey, yang pertama kali yang berkenaan dengan rumah mesra rakyat. Ya, ya. Dan lagi satu yang berkenaan dengan Prima. Ya, ya. Okey, dalam rumah mesra rakyat ni kita SPNB meletakkan sasaran rumah berharga lebih kurang RM120,000. Sebenarnya tidak. Rumah mesra rakyat ni kita menjualnya pada harga RM65,000. RM65,000. Yang kita tengok tu yang RM120,000 tu yang mana satu? Yang RM120,000 ke RM220,000 tu rumah mampu milik. Rumah mampu milik. Dia dapat kat saya kat sini lah. Tak apa-apa. Daripada segi kriteria untuk rumah mesra rakyat ni, golongan yang mana yang boleh pohon rumah ni tu? Baik. Rumah mesra rakyat ni kita buka kepada mereka yang berpendapatan RM3,000 ke bawah. Okey. Dan mereka mestilah memiliki tanah. Kalau sekiranya mereka tidak memiliki tanah, tetapi katalah keluarganya memiliki tanah, ayahnya ke atau mak dia ataupun keluarga dia memiliki tanah, kita boleh pertimbangkan dengan syarat keluarganya atau ayah ibunya memberikan kebenaran kepada pemohon ini untuk mendirikan rumah di atas tanah tersebut. Oh, jadi makna kata di sini, rumah mesra rakyat ni dia bukan melibatkan skim perumahan lah. Dia skim perumahan. Apa yang akan berlaku ialah kita akan membina rumah yang berharga RM65,000 di atas tanah milik mereka. Okey. Di atas tanah sendiri. Cuma kita tak seperti yang biasa ialah kerana kita tidak memberikan peluang kepada mereka untuk membeli rumah tersebut. Kerana mereka bukan membeli rumah, sebenarnya mereka dianugerahkan, ya, dianugerahkan rumah mesra rakyat. Sebab rumah mesra ini hanya terbuka pada mereka yang layak. Kita tidak jual secara terbuka, ya. Oh, okay. Jadi tu, yang macam rumah mesra rakyat ni, rumah beli akan dibina nilainya RM65,000 maksimum. Betul. Jadi pinjaman perumahan tu diuruskan oleh siapa? Kita akan uruskan ataupun dalam skim tu sekaligus yang dilaksanakan oleh SPNB. SPNB akan uruskan pinjaman perumahan dan ia sama ada melibatkan Bank Sepanjang Nasional atau Bank Islam. Tengoklah mana-mana bank ya. Okey. Cik Syukri, mungkin Cik Syukri boleh soal dan dengar di apa jawapan Datuk di tertarik YB.FM ya. Ada soalan lagi? Ada soalan apa? Soalan ada sana? No more? Saya ada lagi satu. Datuk boleh? Soal saja dan dengar boleh, di tertarik ya. Boleh eh? Boleh teruskan Cik Syukri ya. Okey. Ini berkenaan dengan Prima pula Datuk. Ya. Apa yang saya dipahamkan, Prima punya hak kelayakan yang boleh pendapatan isi rumah di antara RM2,500 ke RM5,000. Betul. Untuk yang itu yang Prima, apa ni perumahan satu apa Malaysia. Ni perumahan satu Malaysia tu. Betul. RM2,500 ke RM5,000 kan pendapatan isi rumah untuk melayakkan dia. Itu dahulu, tapi sekarang kerajaan telah tingkatkan ke RM7,000. Yang bajet yang terbaru ni. Ya, bajet terbaru. Itu berita bagus tu, Berita baik. Ini satu benda yang baguslah. Kalau pada pengiraan saya kalau 5000 tu kalau ada orang bekerja pun dah cukup 5000 dan orang yang ada pendapatan 5000 duduk di KL ni agak mencengkam jugalah. Saya setuju. Sebab apa yang berlaku sekarang ni ialah untuk pemohon yang memohon bersendirian ya, membeli secara bersendirian individu, kerajaan naikkan kepada RM7,000. Tetapi kalau dia membeli rumah tu secara bersama, contoh suami isteri ya. Jadi dia boleh mendapatkan pinjaman di bawah skim rumah pertamaku dan had kelayakannya adalah pendapatan sisi rumah sebanyak RM10,000. Okey. Cik Syukri dah ada rumah ke? Saya pun masih mencari lagi. Mencari orang rumah ke cari rumah ni? Ya? Mencari orang rumah ke mencari rumah? Dua-dua saya cari. Bujang lagi ni. Okey, terima kasih Cik Syukri. Assalamualaikum. Okey, Datuk, apa ni? Bajet tahun ini 2013 berbanding dengan bajet 2012, peningkatannya agak besar ya. Yeah. Agak besar. Jadi tapi setengah-setengah pihak seperti utama dari pihak pembangkang mengatakan kerajaan masih tidak cukup inisiatif untuk memberi perumahan, kemudahan perumahan untuk rakyat yang apa yang beliau laung-laungkan di bajet apa bajet pembangkang. Apa komen itu? Sebenarnya kalau nak ikut kira dari segi permintaan itu memanglah tinggi. Ramai ya. Dan untuk mencukupkan semua permintaan memang di luar kemampuan. Yes. Dan saya fikir dari segi kerajaan pun dia kena melihat juga pada kemampuan kewangan dia. Yes. Cuma apa yang saya nak sebutkan di sini ialah soal penyediaan perumahan. Yes. Sebenarnya kerajaan tidak perlu campur sebenarnya. Kerana sepatutnya industri itu sendiri ya memainkan peranan untuk membina lebih banyak rumah ya untuk rakyat. Cuma soalnya sekarang ialah ada kemungkinan di kalangan industri kita ya, di dalam industri kita ni, industri perumahan negara maksud saya, dia memberikan fokus kepada satu segmen pasaran saja. Dan kata lain mungkin dia beri fokus segmen pasaran untuk perumahan yang lebih daripada RM200,000. Yes. Mungkin untuk bawah RM200,000 tu dia tidak mau buat. Yes. Sebab dia kata tak banyak pembeli kan. Yes. Tambah pula dengan mereka susah mendapat pinjaman bank. Jadi yes, mereka tak berminat. Yes. Jadi kalau itu berlaku, pada pandangan saya, kerajaan mengambil inisiatifnya sendiri untuk menjawab dan cuba menangani dan mewujudkan keseimbangan dalam penawaran rumah. Jadi sebab itulah kenapa kerajaan melalui agensi seperti Prima, SPMB, Jabatan Perumahan Negara ya, telah diberikan peranan dan tanggungjawab untuk mewujudkan keseimbangan tersebut. Jadi sesuatu yang amat menarik kerana kerajaan telah sanggup ya, kira kata orang menyingsing lengan turun ke padang menyelesaikan desakan permintaan daripada golongan bawahan dengan mewujudkan keseimbangan melalui SPMB Prima dan CPN dari segi penawaran rumah. Jadi saya fikir bukankah itu satu perkara yang sepatutnya kita sokong? Yes. Dan tidak menampakkan bahawa sebenarnya kerajaan lepas tangan ya, yes, dalam menangani masalah perumahan dan negara. Interesting, sebab saya rasa tak ada kerajaan lain di dunia ni yang beri tumpuan ataupun inisiatif yang agak berat untuk fokus yang berat untuk menyediakan perumahan untuk rakyat Semua selalunya open market dia willing buyer willing seller Kalau pengalaman saya semasa saya menetap di luar negara di United Kingdom pengalaman saya kerajaan hanya menetapkan polisi saja. Policy, that's right. Dan menggalakkan memberi insentif itu saja. Itu saja. Tetapi tidak terlibat dalam industri dan menyediakan perumahan. Tapi dalam konteks Malaysia, kerajaan turut terlibat sekali. Kerana kerajaan ingin menunjukkan komitmen yang besar dalam menyelesaikan isu perumahan. Okey, cerita pasal apa ni opportunity atau peluang perniagaan terutama sekali untuk kontraktor-kontraktor tempatan ada peluang ke untuk mereka ataupun untuk hanya panel-panel saja SPNB yang boleh menyediakan perkhidmatan ni pada SPNB. Ya, saya fikir peluang tu banyak kerana kita tak usah lihat dari segi konteks SPNB kita lihat dari segi konteks secara keseluruhan Prima SPNB dengan Jabatan Perumahan Negara. Prima sendiri kerajaan telah mengarahkan mereka untuk membina 50,000 unit rumah. Yes. SPMB pula dalam 20,000 rumah. Yes. Dan JPN mungkin dalam 50,000 kata saya. Yes. Jadi secara keseluruhannya katalah dalam 100,000 rumah yang akan dibuat pada tahun hadapan. Yes. Cuba kita bandingkan jumlah kontraktor yang berdaftar dalam negara kita tak sampai 100,000 pun. Secara keseluruhan jumlah kontraktor yang berdaftar. Jadi saya nampak peluangnya sangat besar ya kepada kontraktor. Cuma yang saya risaukan sekarang ialah bolehkah kontraktor melaksanakan dan menjayakan dan menyiapkan rumah tersebut pada tahun hadapan. Maksud saya industri binaan sudah bersediakah dari segi kapasitinya, dari segi kemampuan, tenaga kerja. Kerana seperti mana kita tahu, saya ada mendapat juga feedback ataupun maklum balas daripada industri pembinaan mengatakan bahawa dalam negara kita bukan soal kontraktor yang menjadi isu tetapi tenaga kerja. Sebab bilangan tenaga kerja mahir dalam negara kita ni semakin berkurangan. Jadi kalau tenaga kerja mahir makin berkurangan, biarlah berapa banyak lesen kontraktor ada pun, tapi tenaga kerjanya masih tidak mencukupi pun tidak menjawab persoalan besar. Yes, yes. Jadi ini perkara yang perlu ditangani lah. Okay, satu soalan daripada Facebook yang mengatakan ada projek di Sabah. Adakah ini SPNB yang ada mungkin ada problem sikit dengan terbengkalai? Apa komen Datuk? Ada Datuk tahu ke? Kita ada beberapa projek kita di Sabah yang kita laksanakan. Dan tak boleh dinafikan ada satu dua projek kita di sana tu ada masalah yang dihadapi. Delay sikit lah. Ada kelewatan. Kelewatan. Dan saya ingin nyatakan di sini ya, bahawa masalah kelewatan yang berlaku di projek-projek kita ni memang kita akan ambil tindakan. Sebab kerana kita telah memberikan satu komitmen bahawa projek SPMB tidak akan, tak ada yang akan terbengkalai. Dan kalau kelewatan itu berlaku, kita akan cuba menyelesaikan masalah dan seterusnya memastikan ini dapat disiapkan sepenuhnya. Walaupun kelewatan berlaku, tetapi kebajikan pembeli-pembeli kita jaga. Dalam arti kata lain, SPMB ada membayar ganti rugi kepada pembeli. Dan SPMB ada berhubung dengan persatuan pembeli dan kita sentiasa memberikan input dan sentiasa berhubungan dengan pembeli untuk menyampaikan maklumat sebenar tentang projek mereka. Kerisauan, alhamdulillah setakat ini di kalangan pembeli-pembeli kita yang menepi masalah kelewatan ini, mereka tidak risau. Kerana mereka tahu bahawa SPMB akan menyiapkan projek ini. Tidak timbul isu projek perumahan terbengkalai. Cuma mereka rasa kecewa sebab sepatutnya mereka boleh dapat rumah itu katakan setahun, dua tahun lepas. Tetapi berlaku kelewatan, jadi mereka terpaksa menyewa lagi contohnya. Atau mereka terpaksa menanggung kos lagi untuk menetap di tempat lain. Ya. Jadi kita faham soal-soal itu. Masalah-masalah kelewatan ini berlaku banyak faktor. Ada disebabkan kerana ketidakmampuan pihak kontraktor, ya. Ada juga disebabkan kerana masalah. Jika kita ada banyak masalah di sini di Sabah ni, kelewatan berlaku atau banyak juga di tempat lain. Logistik ke? Kelewatan berlaku ni adalah disebabkan kerana sebenarnya kita dah siap. Kita dah siap. Tapi apabila nak mendapatkan sijil layak menduduki itu, kita menghadapi cabaran. I see. Kerana kebanyakan projek kita diluluskan pada tahun 2006, 2007, 2008. Jadi pada masa itu, keperluan ataupun syarat-syarat pihak berkuasa tempatan itu berbeza dengan syarat-syarat yang ditetapkan sekarang. Jadi apabila projek itu telah siap katalah tahun 2009, 2010 ataupun 2012 ini. Saya baru memahami bahawa sebenarnya pihak berkuasa tempatan ini dia sentiasa mengubah syarat-syarat tersebut. Sejajar mungkin dengan perkembangan semasa dan sebagainya. Cuma yang saya dapati ialah apabila mereka mengubah syarat tersebut, mereka also change the goalpost. Ya. They also change the goalpost for the current project. I see. Jadi mana kalau dulu dia kata tak payah buat ni, sekarang dia kata kena buat ni. Polisi dia agak bertukar. Polisi dia bertukar. Jadi kita dapat siap polisi bertukar. Goalpost berubah. Wahai goalpost yang lama tu kita telah penuhi. Tapi bila kita datang yang baru, goalpost ni bertukar. Jadi bila goalpost bertukar, tambahan lagi lah. Tambahan melibatkan penambahan kos, kan? Dan melibatkan perkara-perkara yang memerlukan pembinaan semula, penyiapan yang akan mengambil masa dan sebagainya. Jadi sebab-sebab faktor itulah maka kita mendapati bahawa kaedah terbaik untuk atasi masalah ini ialah kalau sekiranya pihak berkuasa tempatan telah meluluskan satu projek sebelum pembinaan bahawa ini syarat-syaratnya, maka saya minta lah bila tiba pada sijil layak menduduki tak payah change the goalpost. Maknanya periksa saja dengan syarat-syarat asal mereka penuhi ke tidak. Kalau penuhi, bagilah sijil layak menduduki. Tak payah nak tambah lagi. Bagaimana masalah pembeli? Adakah mereka menghadapi masalah membayar balik pada pinjaman bank ni? Betul. Itu pun salah satu sebab kenapa menyebabkan projek kita lewat. Saya tidak mahu bercakap benda ini. Tetapi kadang-kadang mungkin ramai yang tidak faham. Saya terpaksa bercakap. Di pihak SPMB, kita pun ada masalah kadang-kadang kita tidak membayar kepada pihak kontraktor. Dan faktornya adalah disebabkan kerana kutipan kita daripada pihak bank kadang-kadang terjejas. Dan faktor keterjejasan ini kadang-kadang berlaku kerana nombor satu, ada pembeli-pembeli kita yang berminat nak membeli rumah tapi tak dapat pinjaman bank. Maka unit-unit kita tidak boleh terjual. Tidak dapat terjual. Dan yang keduanya, ada juga kes yang mana pembeli-pembeli kita mendapat pinjaman bank tetapi apabila tiba kepada pembayaran, mereka tak bayar. Bila mereka tak bayar, bank menghentikan pembayaran kepada SPMB. Bila bank menghentikan pembayaran kepada SPMB, kita tidak boleh membayar kepada pihak kontraktor. Oh. Ha, jadi ini saling berkait. Jadi makro, kita nak tengok makro. Ya, secara makro. Makro. Ini saling berkait. Kan? Kerana kita pun di SPMB, kita tidak dapat sepenuhnya bantuan kerajaan. Yes. Kerajaan hanya menyediakan dana permulaan untuk projek rumah mampu milik antara 10% ke 30%. Jadi selebihnya itu kita kena dapatkan daripada peminjam. Yes. Maknanya kita kena jual rumah dan dapatkan pinjaman daripada peminjam daripada bank dan daripada duit itulah kita gunakan membayar bridging loan untuk membayar kemajuan kerja kontraktor. Tetapi kalau sekiranya peminjam ada masalah, dapat pinjaman bank, rumah tidak boleh nak dijual, rumah terjual pun belum tentu lagi dapat pembayaran dan sebagainya. Jadi inilah yang it's chicken and egg ni masalah juga ya. Jadi tak adil lah sesiapa pihak-pihak yang kata komplain ini semua masalah government, masalah parti pemerintah. Ini bukan, ini sebenarnya masalah industri. Tapi saya boleh memberi jaminan bahawa apa juga masalah, sebab kita pun faham. Kita cuba membantu rakyat. Apabila rakyat menghadapi masalah untuk mendapatkan pinjaman, apabila rakyat menghadapi masalah untuk membayar, kita pun tidak mahu ambil tindakan menyaman pembeli-pembeli ini. Tidak perlu. Kerana apa yang penting kita memahami masalah. Kerana kita ini cabaran SPMB. Yes. Kerana kita menjual kepada golongan berpendapatan rendah. Yes. Yang memang kita tahu berisiko dalam pasaran. Yes. Tapi tak apa, kita mengambil tanggungjawab ini. Dan saya ingin memberi jaminan bahawa projek kita tidak kira di Sabah ke mana-mana. Mana di seluruh Malaysia ini, kalau ada berlaku kelewatan, jangan risau. Kebajikan anda terjaga. Dan kita akan siapkan projek itu sedaya upaya secepat mungkin. Okey. So, ramai kawan-kawan kita di media baru ingin berjumpa dengan Dato'. Mungkin insyaAllah kalau kita Dato' berpeluang berjumpa dengan mereka di tarik bersama YB. Boleh. Function insyaAllah di masa akan datang. Dan ada satu mungkin nasihat-nasihat untuk mereka, bagaimana macam mana cabaran-cabaran sekarang ni terutama sekali fitnah ni. Okey. Pada saya lah dalam situasi sekarang, kita perlu melihat apa yang dilaksanakan oleh kerajaan melalui bajet 2013 sebagai satu usaha apa yang dipanggil sebagai bajet kasih sayang. Ia menunjukkan sejauh mana kerajaan mempunyai keprihatinan yang tinggi dalam menangani masalah rakyat. Dan saya berpendapat bahawa bajet yang dikemukakan ini menunjukkan keunikan ekonomi negara kita. Kerana nak kata kita ni ekonomi bersifat kapitalis, tak juga. Tak juga, ya. Nak kata ekonomi kita bersifat sosialis pun, tak juga. Yes. Dan ekonomi kita saya nampak lebih berik kepada ekonomi yang berteraskan keislaman. Maksud saya di sini ialah yang susah kita jaga, yang senang kita bekerjasama. So kalau kita faham tanggungjawab masing-masing, yang senang bantu yang susah, yang susah juga menyokong dan bekerjasama dengan yang senang, jadi kita akan dapat satu kita akan bina satu situasi yang mana rakyat, kerajaan dan juga pemimpin negara dan juga pentadbiran kerajaan kita bekerjasama untuk memajukan negara kita, sama ada dari segi sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Jadi saya pun nak meratangkan ucapan setinggi tahniah dan terima kasih kepada kerajaan kerana mengambil kira juga pandangan daripada pihak SPMB dari segi perumahan dalam bajet ini, dan selain juga mengambil kira pandangan awam dan di mana kerajaan telah menunaikan janjinya dalam menjaga kebajikan rakyat. Okey, Datuk, tetamu kita kali ini Datuk Dr. Senior Kamarul Rashdan Haji Saleh, Pengarah Urusan Syarikat Perumahan Negara Berhad ataupun dikenali sebagai SPNB. Zamil, ada apa-apa soalan? No, saya terima kasih kepada Datuk lah kerana menjawab soalan apa rekan-rekan kita di Facebook. Agak pedas sikit Datuk Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi dan terima kasih kerana saya tahu, kami tahu agak busy Datuk, schedule busy. InsyaAllah kita akan jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih Datuk. Terima kasih.